di satu bulan seperti yang engkau lakukan tatkala engkau berpuasa di bulan Syaban. Yakni karena sangat banyak beliau berpuasa di bulan Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan beliau berpuasa sebulan penuh. Kalau di bulan yang lain tidak penuh, satu bulan full tidak. Tetapi beliau sering berpuasa di bulan Syaban. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menggambarkan kondisi Rasulullah SAW, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Syaban fa innahu kana yasumu Syaban kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak berpuasa di dalam satu bulan yang lebih dari yang beliau lakukan saat berpuasa di bulan Syaban. Bahkan sampai-sampai kata Aisyah, beliau berpuasa satu bulan Syaban itu seluruhnya, yakni karena banyaknya, bukan satu bulan penuh ya. Karena dalam hadis yang lain beliau juga melarang yataqaddam Ramadan bi saumi yaumin wa la yaumain, ya, untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dan itu akhir Syaban. Ini menjelaskan sangat banyaknya Nabi SAW mengisi bulan Syaban dengan berpuasa. Tatkala beliau ditanya oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa yang beliau amalkan, Nabi SAW menyebutkan dua alasan, dua sebab atau dua illah. Kata beliau SAW, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan yang pertama itu merupakan bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Bulan itu terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Ini sebab pertama, manusia lalai. Yang kedua, dan di bulan itu diangkat amalan-amalan hamba, dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Maka aku, kata Nabi SAW, menyukai diangkat amalanku dalam kondisi aku sedang berpuasa. Dalam kondisi apa Mujaddid? Hah? Sedang? Iya, sedang berpuasa. Betul, ahsanta, jazakallah khair. Yang lain tolong perhatikan. Iya. Kadang-kadang ujian datang. Naam, di tengah-tengah dars. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari alasan yang pertama, bulan itu banyak manusia lalai di dalamnya. Mereka lebih terfokus hal yang lain. Di antaranya adalah mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Nah, persiapan-persiapan Ramadan mau datang. Perbanyak aktivitas atau perbanyak segala hal yang dibutuhkan. Sehingga di waktu-waktu tersebutlah banyak manusia terlalaikan dari ibadah kepada Allah. Di antara mereka ada yang meninggalkan sholat, yang wajib, ya. Di antara mereka mungkin ada yang meninggalkan zakat yang wajib. Dengan alasan tunggu Ramadan sajalah. Ya. Selain itu mungkin di antara mereka banyak yang meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, ya. Amalan-amalan yang sunnah, sholat malam. Nanti aja Ramadan kan ada sholat tarawih, itu sholat malam. Kita akan semangat Ramadan. Sekarang bulan Syaban, tidak apa-apa. Nanti sajalah, saat Ramadan saja baru kita semangat, ya, untuk mengisi malam-malamnya dengan sholatul lail, sholatul tarawih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisi inilah yang menjadi penyebab, salah satunya yang menjadi penyebab nilai ibadah yang dilakukan di bulan ini besar. Oleh karena itu Nabi SAW ya, memberikan bimbingan kepada kita melalui amalan beliau, contoh, agar kita mengisi bulan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah seringkali mempelajari bersama bahwa suatu hal dipengaruhi oleh tempat tertentu, kadang dipengaruhi waktu, kadang-kadang dipengaruhi oleh suatu keadaan. Ya, hal-hal ini akan menjadikan nilai sebuah amalan, baik amalan taat atau amalan dosa. Nah, amalan taat demikian pula, menjadikan sebuah nilai amalan itu besar nilainya. Seperti misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdalul a'mal atau afdalus sadaqah. Amalan yang paling afdal. Ya. Infak yang paling afdal. Infak yang paling afdal. Beliau menjawab, infak yang paling afdal itu adalah engkau berinfak dalam kondisi wa anta syahihun sahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Infak yang isi engkau sehat. Sehat. Kenapa sehat itu infak yang dikeluarkan dalam kondisi itu besar nilainya? Karena orang sehat itu kan banyak keinginan, banyak rencana, banyak naam harapan-harapan. Orang sakit tidak terlalu memikirkan, saya mau lakukan ini, saya mau beli ini, saya mau begini, mau begitu. Nah, sehingga ketika dikeluarkan punya nilai lebih. Anta sahihun syahih. Syahih itu kalau bahasa kasarannya pelit. Maksudnya engkau sangat perhitungan dalam pengeluaran. Ya. Sangat perhitungan. Kamu mengeluarkan sedikit, kamu perhitungan ini tujuannya untuk apa nih? Mau gimana? Mau begini, begini. Tidak boleh berlebihan. Ya. Budgetnya atau nilainya harus gini saja, enggak boleh lebih. Nah, ini. Engkau bisa berinfak kondisinya seperti itu memiliki nilai lebih besarnya. Tidak seperti nilai infak yang sama yang engkau keluarkan jika tidak dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi sehat, kondisi sedang sangat perhitungannya untuk mengeluarkan atau untuk berbelanja. Kemudian tak mululukina, kamu sedang mengidam-ngidamkan kecukupan, sedang mengharapkan kecukupan fakra, dan kamu sedang mengkhawatirkan kemiskinan atau kekurangan harta. Bayanganmu itu kalau kekurangan, kamu akan sulit ke depannya. Dan kamu menginginkan kamu itu berkecukupan di masa mendatang. Engkau bisa mengeluarkan sesuatu sebagai infakmu, maka itu memiliki nilai lebih. Ini karena kondisi-kondisi tersebut. Nilai yang sama yang dikeluarkan oleh orang lain, ya, namun tidak memiliki keadaan tersebut akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Semakna atau dalam makna inilah kenapa infaknya para sahabat satu mut bahkan setengahnya tidak mampu nih oleh orang-orang setelahnya, meskipun yang mereka infaknya infakkan itu adalah emas sebesar Uhud. Ya. Tidak sama nilainya karena iman yang ada pada kalbu, karena kondisi ya yang ada pada diri, yang ada pada keluarga. Itu sudah. Orang sekarang kasih keluar infak, kira-kira coba kita bayangkan kalau dia infakkan emas sebesar gunung Uhud. Besar ya, banyak ya. Sangat banyak kan, berkilo-kilo kan. Kalau kita bayangkan ada orang yang mau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ya, itu jangan dikira cuma itu yang dia punya. Mungkin ada yang dia simpan ya. Iya, dia dalam kondisi sudah memikirkan, ini kalau saya keluarkan seperti ini ada yang saya simpan, ada yang saya punya tabung, seperti itu. Ah ini, kalau orang dulu para sahabat berinfak yang dia pikirkan saat itu, besok-besok lagi nanti, ya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita para sahabat, ada yang ditawarkan oleh Nabi SAW untuk menjamu tamunya, dia menyanggupi dalam kondisi di rumahnya tidak ada makanan kecuali cuma makanan untuk anaknya, gak ada yang lain. Bayangkan, ada kondisi suatu rumah tangga, ada istri, ada anak, suami, istri, anak, tidak memiliki makanan kecuali sedikit makanan untuk anak. Kira-kira kondisi rumahnya kayak apa? Kita ini, kita semua sini kalau pulang di rumah, ya mungkin ada, katakanlah ada beras, kan gitu ya. Nah, ada apa sih? Ada, ya paling enggak mungkin kan. Ya kalaupun enggak ada apa-apa, ya paling tidak ada uang lah. Ya buat beli nasi, ya. Nah, untuk ini itu sangat besar nilainya. Berbeda dengan orang lain. Kita kembali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keadaan, perbedaan keadaan ini yang menjadikan kondisi manusia sedang lalai, ya, tidak sedang fokus ibadah kepada Allah, ini menjadikan nilai sebuah ibadah itu besar. Nah, semisal ini, ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalamin. Tayyib tahfidz, abna'u tahfidz. Tanya dulu. Naam, naam. Yusuf, man sahabi wa man rawahu? Hadzal hadis, man sahabi wa man rawah? Man sahabiyu? Abdullah ibn Salam, ahsan, Abdullah ibn Salam ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, min zurriyati Yusuf alaihi salam. Abdullah ibn Salam ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi, ya, seorang sahabat yang berasal dari keturunan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ahsan. Rawahu man? Naam, ahsan. At-Tirmidzi. Siapa nama Tirmidzi, Abbas? Syu'bah. At-Tirmidzi, siapa namanya? Muhammad ibn Isa, Abu Isa Tirmidzi rahimahullah. Naam, ahsantum. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam, maksudnya ucapkanlah salam. Jika engkau bertemu seorang muslim, kamu kenali dia muslim, meskipun kamu tidak tahu nama dan tempat tinggalnya, ya. Nah, ini juga anjuran untuk menyebarkan salam. Kalau ketemu orang, kita tahu dia muslim, ucapkan salam. Bahkan termasuk hal yang tercela, mengkhususkan salam hanya kepada pihak-pihak tertentu saja. Baina yadai sa'ah, sesungguhnya termasuk salah satu tanda hari kiamat, asati, orang-orang hanya mengucapkan salam kepada golongannya saja. Ya mungkin kasarannya kalau bahasa kita, kepada jamaahnya saja, orang-orang khusus saja, tidak secara umum. Tercela. Mengucapkan salam itu ibadah, itu doa kebaikan seorang kepada saudara muslimnya. Maka ketika kita bertemu siapa saja, ucapkan salam, ya. Talib bertemu dengan sesama tulab, ucapkan salam. Temu ikhwan, ucapkan salam. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi yang diperintahkan disambung, yakni kerabat, baik kerabat karena nasab keturunan atau karena sebab pernikahan. Ya, sebab pernikahan itu seperti mertua, ya, itu sebab pernikahan. Nah, sambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Nah, wa'timu ta'am, dan berikanlah makan kepada yang lain. Berikan makan, baik yang sifatnya wajib, wajib ya, seperti kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi ya, atau kepada fakir miskin yang memang membutuhkan makanan yang mereka tidak mampu atau sulit melanjutkan kehidupan kecuali dengan sebab makanan itu. Mungkin karena belum makan, gak ada makanan, kelaparan. Siapa yang mengetahui, maka dia wajib membantu memberikan makanan kepadanya. Ada saudara kita misalkan yang sakit, kita tahu tidak ada apa-apa, ataukah mungkin dia kesulitan untuk mencari makanan untuk dirinya atau untuk keluarganya. Wajib, siapa yang tahu wajib bantu. Ya, tidak boleh dibiarkan. Itu termasuk memberi makanan yang hukumnya wajib. Ya. Nah, ketika penghuni neraka Saqar ditanya salah sebab mereka dimasukkan ke dalamnya, masalakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dan kami, kata mereka, bukan termasuk orang-orang memberi makan fakir miskin. Mereka meninggalkan memberi makan fakir miskin, menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Saqar. Naudzubillah. Ya. Nah. Berarti itu pada tingkatan atau kadar wajib. Wa aqimu ath-thaam wa shollu bil-laili wan-naasu niyam, dan salatlah kamu atau engkau di malam hari dalam kondisi manusia sedang tertidur. Ini salat malam. Kamu bangun sholat di malam hari dalam kondisi orang sedang tertidur, manusia sedang lalai, ya. Nah, itu amalan yang mulia, amalan yang afdol. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk ke dalam jannah Allah dengan penuh keselamatan. Nah, sholat malam itu bisa dikerjakan di awal, di tengah. Di tengah itu maksudnya tidur dulu, baru bangun sholat, habis itu tidur lagi. Atau di akhir, di akhir-akhir malam itu juga termasuk, bahkan itu adalah waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholatul lail, sholat malam. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan. Nah, jangan sampai ditinggalkan, jaga. Itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka terbiasa sholat malam. Ya, waktu sholat malam itu sangat panjang dengan jumlah kadar minimal yang paling sedikit. Nah, sehingga jangan sampai sholim meninggalkannya atau terbiasa meninggalkannya. Ya. Nah, kata Nabi SAW, ya'kidu syaitan ila qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin bikuli uqdatin yadribu alaika laylan tawilan. Kata Nabi SAW, syaitan itu, ya, aukamakalus, syaitan itu mengikat pada tengkuk salah seorang kalian, tengkuk pada bagian belakang ini, tengkuk salah seorang kalian, idza nama, apabila dia tidur, tiga ikatan. Setiap ikatan atau simpul tadi, syaitan membacakan, bahasa kasarannya baca mantra, menyampaikan atau membisikkan, alaika lailan tawilan, atasmu malam yang panjang. Ya, sehingga kadang-kadang orang bangun kalau di tengah malam kan, bayangan di kepalanya, masih lama subuh ini, masih lama, tidur dulu, masih malam ini, tidur saja. Nah, kan begitu ya. Apalagi menjelang subuh. Waktu paling enak tidur itu menjelang subuh. Itu paling enak, paling nyenyak, paling nikmat. Nah, itu ujian. Jangan sampai tertidur di waktu-waktu itu. Bangun, sempatkan bangun. Ya, kadang-kadang sudah dibangunkan, tapi karena merasa nikmatnya tidur di saat atau di waktu itu, tidur lagi ulang. Ya, ya, bahasa kasarnya kalau sudah dibangun di sini, bangunkan di sini, pindah, pindah tempat, pindah ke situ kah, pindah ke sini, atau kalau ada tempat di belakang pindah ke belakang. Itu menunjukkan waktu yang begitu berat ditinggalkan dari aktivitas tidur. Maka berusaha jangan sampai tertinggal dari sholatul lail. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia bangun lalu kemudian dia berzikir kepada Allah, inhalat uqdatun, ya. Faidastayqadha fadzakarallah inhalat uqdatun. Apabila dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jadi kalau bangun tidur jangan lupa baca doa, zikir bangun tidurnya dibaca, itu akan melepaskan salah satu ikatan. Wa idza tawaddaa inhalat uqdatan. Kalau kemudian dia berwudu setelah itu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Tadi ada berapa ikatan? Ada berapa ikatan tadi? 7 atau 8? Tuh. Iya. Iya, begitu ya. 6, ahsan. Iya, betul. Berapa tadi? Iya. Iya. Harus fokus, fokusnya harus terus. Antum jangan sampai hilang fokus. Iya. 6. Ya mungkin ana paham. Ini para tulab lagi persiapan ujian besok. Jadi pekan ini pekan ujian tertulis. Jadi mohon maaf. Iya. Bukan menunjukkan mereka tidak perhatian di majlis, karena mungkin perhatian mereka terbagi. Ya, seperti Al-Imam Ad-Darukutni, Al-Imam Ad-Darukutni itu bisa sambil nulis, sambil mengajar itu, sambil nulis bahasan lain, mengajar bahasan lain, yang lain bisa. Otak kayak dibagi dua. Nah, itu orang-orang tertentu saja. Ana berharap di antara para tulab ini ada yang menjadi ulama besar nanti, suatu ketika atau di masa mendatang. Amin. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Nabi SAW, apabila dia sholat, ya, maka terlepaslah ikatan-ikatan tadi. Terlepas ikatan-ikatan tadi, terlepas. Fa'ashbaha tiban nafsi nasyid, fa'ashbaha nasyidan tiban nafsi. Maka jika tiga ikatan tadi telah terlepas di pagi hari, dia menjadi seorang yang baik jiwanya, thayyib. Jiwanya itu thayyib, baik, nasyid. Dia seorang yang semangat beraktivitas, ya. Semangat dia menjalani aktivitas kesehariannya. Wa illa, jika tidak demikian kondisinya, kata Nabi SAW, asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka jiwanya akan menjadi jiwa yang jelek atau buruk, kaslan, lagi malas. Malas dia, malas beraktivitas. Ya. Nah. Ya. Dia tidak berzikir ketika bangun tidur, tidak salat malam, dan tidak salat. Ya. Nah. Maka jiwanya itu jiwa yang buruk dan dia akan mengalami kemalasan di hari-hari itu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang sunnah salat malam, tetapi cukup penting dalam keseharian kita. Jaga ibadah di saat-saat manusia sedang lalai itu memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, al-ibadatu fil harji ka hijratun ilayya. Beribadah di masa al-harju, al-harju itu pembunuhan, pertikaian, ya. Naam. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, fil fitnah, ibadah di masa-masa fitnah, ya. Seorang memfokuskan diri atau seorang memantapkan diri untuk fokus perhatian dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kehijratin ilayya, itu seperti dia berhijrah menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk istiqamah di atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai besar. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga nikmat ini, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadkhulul jannata bisalam. Jika empat amalan tadi dikerjakan, ya tentunya setelah amalan-amalan yang wajib, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Allah dengan penuh keselamatan. Ya. Masuk ke dalam jannah Allah dengan penuh keselamatan. Maksudnya bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Kita mengetahui bahwa kondisi manusia masuk ke dalam jannah itu kan berbeda-beda. Ya. Perbedaan masuknya mereka ke jannah itu sesuai dengan perbedaan tingkatan amalan mereka di kehidupan dunia. Ada yang masuk jannah, ya, proses masuk ke jannah itu cepat, langsung, bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab, langsung. Nah, ini nikmat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT menggolongkan kita semua termasuk dalam golongan yang masuk jannah bighairi hisab wala adab. Amin. Di antara manusia ada yang masuk ke dalam jannah tanpa azab, tapi melalui proses penghisaban amal. Dihisab amalnya, dihitung. Ya. Nah, tapi dia masuk ke dalam jannah tanpa azab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa amman thaqulat mawazinuhu." Terus? Hah? Apa? Apa lanjutannya? Fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalan kebajikannya, maka dia berada pada kehidupan yang diridhai. Dia masuk ke dalam jannah berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai. Karena kebaikannya lebih berat mengalahkan amalan kejelekannya. Nikmat dia masuk ke dalam jannah Allah tanpa diadab. Ada pula golongan manusia yang masuk ke dalam jannah dengan melalui serangkaian atau tahapan-tahapan yang berat, ya. Seperti misalkan salah satu tahapan berat itu ketika melewati al-jisr, jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahannam, sirat, ya. Ada yang melewatinya secepat sekejap mata. Ada yang melewati sirat tadi seperti kilatan petir yang begitu cepat sampai di ujung. Ada yang seperti hembusan angin yang kencang, cepat tapi proses sampai ujung masuk jannah. Ada yang seperti larinya kencangnya kuda pacu terbaik. Kuda pacu, tahu kuda pacu? Kuda yang terlatih, yang sangat kencang larinya, cepat sampai. Ada yang seperti larinya onta, kencang tapi kalah sama yang tadi. Ada yang seperti seorang yang berlari. Ada seperti orang yang berjalan melewati sirat tadi. Ada seperti orang yang merangkak tapi dia terus berjalan menuju jannah, ya. Ada yang seperti orang yang terseok-seok, sementara di atas punggung jahannam itu, di atas sirat itu ada kalalip semacam pancingan, yang mata pancing yang siap menyambar. Kalau seorang naudzubillah tersambar, jatuh ke dalam neraka. Naudzubillah. Perbedaan-perbedaan golongan manusia yang melewati sirat tadi itu ditentukan atau berkaitan dengan cepat lambatnya seseorang mengamalkan amalan ketaatan dalam kehidupan dunia ini. Secepat apa dia? Ada orang yang mengenali sebuah kebaikan langsung diamalkan, gak pakai lama, cepat. Ini orang yang sangat bersegera. Dia tahu itu kebaikan, dia kerjakan. Dia tahu itu kejelekan, dia tinggalkan. Cepat, bersegera dia. Ini orang yang bersegera di atas kebaikan. Ada orang yang mungkin butuh dua kali. Pertama mungkin belum mau, sekali lagi yang kedua baru dia mau. Kurang cepat. Ada orang yang mungkin butuh tiga kali, butuh empat kali, lima kali. Berbeda masing-masing orang. Perbedaan inilah yang menjadi faktor perbedaan golongan manusia, ya, dalam proses di akhirat untuk masuk ke dalam jannah Allah. Ya, ada yang di dunia jatuh bangun, jatuh terjatuh ke dalam kesalahan, dia berusaha bangkit lagi, jalan lagi. Tiba-tiba tergelincir lagi di atas kesalahan, jatuh bangun lagi, tapi dia berusaha untuk terus istiqamah. Seperti itu. Di akhirat begitu pula kondisinya. Makanya salah satu atau di antara makna kita meminta pertolongan kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seorang istiqamah di atas shiratal mustaqim. Ya. Naam, seseorang tidak akan bisa istiqamah di atas shirat maknawi di akhirat kecuali dengan istiqamah di atas shirat al-hissi dalam kehidupan dunia ini. Istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia ketahui diamalkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadkhulul jannata bisalam. Taib, ini sebab yang pertama. Bulan Syaban adalah bulan yang manusia lalai dari ibadah di dalamnya. Maka ikhwati fillah, kalau kita mendapati kondisi-kondisi yang manusia itu lalai dari ibadah, mereka lebih terfokus dalam perkara hal yang lain yang bukan ibadah kepada Allah. Ya, mereka sedang berlomba-lomba kepada perkara yang lain yang bukan ketaatan kepada Allah. Maka berikan perhatian lebih, berikan perhatian lebih dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa syahrun turfa'u fil amal. Bulan Syaban itu adalah bulan yang amalan-amalan itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Dan aku suka amalanku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Amalan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dihadapkan itu beragam, beragam sebagaimana beragamnya catatan amalan manusia. Ya. Ada diangkat setiap apa itu? Asar, maghrib, asar sama subuh. Ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar. Silih berganti meninggalkan dan mendatangi kalian malaikat siang dan malaikat malam. Mereka bergantian, ya, mendatangi dan meninggalkan manusia, ya, dalam mencatat amalan, aktivitas amalan mereka di kehidupan dunia itu di waktu asar dan waktu subuh. Oleh karena itu dua solat itu dua solat penting, jangan sampai ditinggalkan, ya, terlebih bagi kita kaum lelaki solat jamaahnya. Ya, nah, jangan sampai ditinggalkan tanpa udzur. Karena besar. Diharapkan penutup amalan, dan hadis ini pula menunjukkan kepada kita pentingnya menutup sebuah catatan amalan. Menutup catatan amalan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu sangat bergantung penutupnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sekalian istiqamah di atas agamanya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kemudahan untuk mengisi hari-hari ini dengan perbanyak ibadah dan amal soleh. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang kita bisa kaji di pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan soleh bagi kita sekalian. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhol. Maaf, fadhol. Ya. Fadhol. Nanti kita tunggu azan setelah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terkait dengan pertanyaan pertama, berapa banyak kadar waktu puasa di bulan Syaban tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tidak sampai sebulan penuh, karena di akhir bulan Syaban itu ada waktu yang atau hari-hari yang Nabi SAW melarang untuk berpuasa kecuali punya kebiasaan, ya, bertepatan dengan kebiasaannya. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Nah, ya, ini menunjukkan bahwa tidak sampai satu bulan penuh, karena Nabi SAW juga tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Maka itu yang afdal, tidak sampai seluruh satu bulan penuh. Kemudian jumlahnya seperti apa? Ya, mana yang kita mampu silakan. Ya, di hari-hari mana saja boleh. Nah, secara umum mau bertepatan dengan hari Senin dan Kamis juga boleh silakan. Ya, mau sehari puasa sehari tidak, atau sehari puasa dua hari tidak, ya, silakan fadhol. Mana yang mampu atau mudah bagi kita untuk mengamalkannya, boleh. Itu yang pertama, wallahu alam. Kemudian kedua, adakah hari-hari khusus di dalam bulan Syaban itu yang penting, yang memiliki nilai lebih? Ada riwayat, dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah, Nabi SAW beliau menyatakan, inna allaha la yattali'u fi laylatin nisfi min sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Sesungguhnya Allah SWT memperhatikan hamba-hambanya di malam bulan, di malam setengah Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, ya. Maka Allah SWT mengampuni seluruh makhluknya kecuali seorang yang melakukan kesyirikan, seorang musyrik, atau musyahin, seorang yang memiliki persengketaan, percekcokan dengan saudaranya, ya. Nah, dalam permasalahan dunia, nah, ini akan tertunda. Dalam riwayat yang lain, yattali'u Allahu ibadahu fi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfir lil mu'minin wa yumhil al kafirin wa yada' ahlal hikdi bi hikdihim hatta yada'uhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya di malam setengah Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum mukminin, menunda ampunan bagi orang-orang kafir, ya, membiarkan, afwan, bukan menunda, membiarkan orang-orang kafir, ya, dan meninggalkan dari memberi ampunan kepada ahlul hikdi, orang-orang yang memiliki sifat hasad kepada saudaranya, hingga mereka meninggalkan sifat yang jelek tersebut. Nah, ini menunjukkan suatu yang istimewa dari pertengahan Sya'ban tersebut. Namun keistimewaan tersebut tidak boleh menjadikan seseorang mengkhususkannya dalam ibadah, baik ibadah sholat malam ataukah ibadah berpuasa, karena itu terlarang. Ya, ada riwayat yang menyebutkan idza kana lailata idza kana idza tasafa sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Apabila telah jatuh pertengahan Sya'ban, maka sholat malamlah kalian dan puasa di siang harilah, puasalah di siang hari dari pertengahan tersebut. Ini riwayat yang makdzub, yang didustakan, dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang riwayat yang sangat lemah, palsu, sehingga tidak bisa diamalkan. Ini yang diistilahkan puasa nisfu Sya'ban. Ini dalilnya, riwayatnya riwayat yang palsu atas nama Nabi SAW, sehingga tidak diamalkan. Diamalkan puasa sholat malam, tiap malam dijaga, lebih-lebih di bulan Sya'ban. Demikian pula puasa, silakan perbanyak apa yang kita mampu untuk kita lakukan. Nah, itu mungkin yang bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.